بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang sampai pada pagi hari ini kita sudah sampai bacaan kita sampai bab tayamum. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari hari-hari sebelumnya mendapat atau jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang melimpah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari apa yang kita baca di pertemuan sebelumnya, kita berhenti di situ. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. وقال ابن عباس رضي الله عنهما السعيد هو تراب أي تراب الحرث وأن علي وابن مسعود أنه التراب الذي يكبر وقال الشافعي رضي الله عنه أي رضي الله عنهما أنه كل تراب ذي غبار وقوله حجة في اللغة. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita bahas sebelumnya tentang syarat yang kelima, syarat terakhir daripada rukun daripada syarat tayamum, yaitu turab tahir. Dari mana kemudian turab tahir ini muncul? Dari kalimat atau dari firman Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan tayyiba. Nah, kita pada kali ini dan juga pertemuan sebelumnya membahas tentang sa'id. Apa itu yang disebut sa'id? Sa'id itu yaqa'u 'ala turab. Sa'id itu bisa berlaku maknanya turab, debu tanah. Wa yaqa'u 'ala kulli 'ala wa kulli ma 'ala wajhil ardi. Dan turab juga adalah makna atau kalimat yang layak untuk disematkan kepada seluruh benda yang menempel di atas permukaan bumi. Itu juga turab. Jadi, sa'id dalam Al-Quran itu punya makna yang mushtarak. Entah dia tanah, debu tanah, entah dia seluruh hal yang menempel di atas tanah, batu-batuan, pohon, dan bahkan. Maka beberapa ulama termasuk Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah rahimahullah itu menilai bahwa sa'in layaknya orang berwudu, layaknya orang bertayamum itu boleh dengan segala sesuatu yang menempel di atas tanah. Karena itu layak atau sah untuk dikatakan sebagai sa'in. Nah, akan tetapi mazhab Asy-Syafi'i mengatakan dan jumhurul fuqaha dan dikatakannya jumhurul fuqaha. Wabihi qala al-imam Ahmad dan ini juga perkataan Imam Ahmad dan juga Imam Ibn al-Mundhir wa Dawud al-Zahiri annahu la yajuz at-tayammum illa bit-turab. Ma tidak boleh bertayamum kecuali dengan debu tanah. Jadi ketika kita tayamum harus mengepukkan tangan kita ke langsung ke tanah. Enggak boleh ke pohon, enggak boleh daun-daunan, enggak boleh batu, hatta enggak boleh di tembok. Karena kalau kita artikan sa'id secara umum, ya bukan cuman yang nempel di atas tanah, jalanan itu aspal pun sa'id begitu. Nah, dan itu kalim berarti dengan makna yang mustarok. su'idan dalam Al-Quran, su'idan dengan makna yang mustarok, makna yang banyak, itu berarti kalimat su'id itu mujmal. Kalimat yang belum diberesin. Kalimat yang belum ditetapkan makna tepatnya gitu. Nah, kalimat mujmal itu ditafsir atau dibayan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan atau bayan atas kalimat mujmal su'id dalam Al-Quran itu kita dapati dalam penjelasan Nabi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tuha at-turabu kafik. Debu tanah itu sudah cukup bagi. Berarti ini tafsir atau bayan atas mujmalnya. Mujmalnya kalimat sa'id, bahwa sa'id ya artinya banyak. Tapi yang disebut untuk layak untuk bertayamum adalah at-turab. Itu penjelasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa turubatuha tahur. Nah, itu yang kemarin kita sudah bahas. Jadi tanah bumi ini dijadikan untukku sebagai tempat sujud. Wa turubatuha, dan debu tanahnya gitu. Dan debu tanahnya sebagai media bersuci. Kalau seandainya debu, kalau seandainya yang boleh kita bertayamum adalah seluruh hara yang dijadikan di atas permukaan bumi, mestinya kalimatnya ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura kan gitu. Langsung masjidan wa tahura. Tapi Nabi Muhammad menyebut salah satu bagian dari ard wa turbah, turab. Enggak langsung buminya, tapi bagian daripada bumi yaitu turbah tuha. Kalau seandainya kata Imam Taqiyuddin al-Hisni walau la ikhtisasu tahuriyah. Kalaulah bukan karena kekhususan tahurnya si turab ini, pasti Nabi Muhammad langsung ngomong ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Tapi karena memang khusus nih di segala permukaan bumi ini yang suci itu khusus adalah turbatuha, maka disebutkan itu. Nah, itu kita sampai di situ ya. Wa turbatiha wa turbatuha turabuha li'annahu ja'a mubayyinan kamarahu Daruqutni fi sunanih. Disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Ad-Daro, ini yang baca yang benar Ad-Daruqutni. Fi sunanihi wa Abu Awanah, dan juga Abu Awanah al-Isfurayini dalam kitabnya Mustakhraj Abu Awanah ala Sahihi Muslim. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalurnya Abu Awanah sendiri. Wa turabuha tahura, dan kalimatnya itu wa turabuha dalam redaksi Abu Awanah dan juga Imam Daruqutni wa turabuha tahura. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Imam Taqi dan Al-Sini kemudian meneruskan makna su'id. Su'id-su'id yang di apa namanya diterangkan. Su'id yang dijelaskan oleh banyak ulama termasuk sahabat tentang apa itu su'id. Kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, as-su'idu, su'id itu huwa turabul harsi. Su'id itu adalah debu tanah yang digembala. Bukan digembala, tanahnya yang di apa sih, al-harsi itu tanah yang dibajak. Nah, gitu. Jadi ketika orang ingin membajak sawah, dia hadirkan sapi, lalu sapi membajak sawahnya. Nah, kemudian itu kan tanah berbalik, apa namanya, tanah-tanah yang dibajak itu kan kemudian berbalik, yang tadinya di bawah jadi ada di atas karena dibajak. Itulah yang di, ketika itu kering, itulah yang dimaksud dengan sa'id turabul harf. Itu disebut dengan istilah turabul harf. Jadi tanah yang awalnya di bawah kemudian dibalik karena sebab dibajak oleh sapi. Itu namanya turabul harf. Nah, kata Sayyidina Ibnu Abbas, turabul harf itu ya itu. Jadi tanah yang sudah dibajak oleh sapi. Wa an Aliin wa Ibnu Mas'udin, kata Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'udin dan juga Ibn Mas'ud, annahu turab, annahu turabul ladzi yukbar, bahwasanya yang disebut tu'id at-turabul ladzi yukbar, debu tanah yang yukbar, yang punya debu, yang berterbangan. Jadi kalau kita pukul tanah, puk, kemudian debunya berterbangan, itu yang dimaksud dengan turab. Tapi kalau kita pukul tuh kemudian enggak ada gubar tuh ya, butiran-butiran itu, maka dia tidak dikatakan sebagai, artinya kalau kita gebuk tanahnya enggak ada yang terbang, ya dia bukan sa'id. Jadi sa'id itu yang kalau kita gebuk kemudian muncul. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma, Imam Asy-Syafi'i mengatakan annahu kullu turabin, bahwasanya yang disebut Tu'ai Sa'id kullu turabin, setiap tanah, dzi gubarin, yang punya debu. Wa qawluhu hujjatun fil lughah, dan perkataan Imam Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah adalah dalil dalam bahasa. Tsumma syartu turab. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang syarat turab. Jadi itu tadi ya, perkataan ulama dan juga para sahabat termasuk Imam Asy-Syafi'i tentang apa itu sa'id dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum. Anan Pak Putra. Wa syartu turabi, kemudian Imam Taqi dan Aisni mulai membahas atau mulai menerangkan tentang syarat turab. Ini berarti syarat yang pertama. Wa syartu thumma syartu turabi, kemudian yang dikatakan syarat tanahnya itu. Alla yakhruja an hadihi ila halatin ukhra tamna al-isma hatta law ukhriqa turabu hatta sara ramadan. Summa syarat yang pertama daripada sa'id atau debu tanah tersebut, adalah yakhruj an halihi ila halatin ukhra, tidaklah boleh itu tanah yakhruj keluar atau berubah, an halihi, dari asli keadaan tanahnya, ila halatin, kepada keadaan ukhra yang berbeda, tamna al isma, yang kemudian keadaan itu tidak lagi disebut sebagai tanah. Jadi awalnya tanah kemudian berubah ke satu benda, ke satu hal, yang benda tersebut, hal tersebut sudah mencegah kita sebut sebagai tanah. Udah enggak lagi kita sebut tanah gitu. Hatta law uhriqa at-turabu hatta sara ramadan thumma suhiqa al-khazam. Seperti ini contohnya, law uhriqa turabu, seperti contohnya uhriqa, dibakar itu tanah, hatta sara ramadan, kemudian dia jadi ramad. Ramad itu ya kotoran. Ramad itu apa, kalau arang, apa namanya, bukan arang, sisa pembakaran itu namanya, item-item itu. Nah, gitu. Sara jadi kotoran, jadi debu yang sudah terbakar jadi kotoran. Aw suhaq, jadi yang sudah jadi, yang debu yang sudah dibakar udah enggak layak disebut sebagai turab. Karena udah lagi enggak disebut turab, itu disebutnya ramad. Au apalagi? Au suhiqal zahaf atau au suhiqal khazaf atau suhiq itu dipecahkan atau ditumbuk menjadi halus, al khazaf. Khazaf itu keramik. Nah, kayak gelas ini. Ini gelas ini kan dari keramik. Keramik itu kan dari tanah, tanah liat. Tanah itu ya turab. Maka ketika keramiknya itu di apa namanya pecahkan gitu, nggak lagi disebut sebagai turab, karena itu udah bukan turab lagi, itu namanya khazaf, itu namanya keramik. Lam yajuz at-tayammumu bihi, maka tidak boleh bertayamum dengan yang tadi. Jadi karena dia sudah tidak lagi disebut sebagai turab gitu. Tidak lagi disebut sebagai turab. Walau syawatina, kalau seandainya orang membakar atin tanah, wasahaqahu, kemudian tanah tersebut dihaluskan, tanahnya dibakar, wasahaqahu, kemudian tanahnya ditumbuk jadi halus, fa fi jawazi tayammumi bihi wajhan, untuk boleh orang bertayamum dengan tanah yang dari ibang dibakar tersebut, wajhani, ada dua pendapat ulama. Walam yurajjih Ar-Rafi'i fi hadhihi surati syai'an wala An-Nawawi fi Ar-Rawdah. Ada dua pendapat ulama, tapi lam yurajjih dalam hal ini, Imam Ar-Rafi'i tidak merajihkan salah satu di antaranya dalam kitabnya Syarhul Kabir, wala An-Nawawi, dan juga Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Jadi ada dua pendapat, cuman dua ini boleh tidaknya tidak pernah dirajihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i bilang enggak pernah tidak menyebutkan mana yang rajih. Imam Nawawi tidak juga menyebutkan mana yang rajih. Bukan tidak menyebutkan mana yang rajih, tidak disebutkan masalah ini dalam kitab mereka. Makanya tidak ada penjelasan dari Imam Ar-Rafi dan juga Imam Nawawi tentang turab yang dibakar ya, kemudian ditumbuk halus gitu. Tidak ada penjelasannya. Walau asabat turaba narun, kalau seandainya at-turaba asabat turaba narun, tanah itu dibakar narun oleh api, faswadda, kemudian tanahnya menghitam, walam yahtarik walam yuhtarak, dan dia tidak terbakar, jadi ada api kemudian menempel ke tanah, tanahnya sih jadi hitam gara-gara bekas apinya, cuman dia enggak terbakar. Fafihi al-wajahani, dalam hal ini juga ada dua pendapat. Dalam hal ini ada dua pendapat. Sahahu Nawawiyyu fi hadhihi surah al-qat' bil jawaz. Imam Nawawi mensahihkan fi hadhihi surah, dalam masalah ini, yaitu ketika ada tanah yang hitam karena bakaran tapi dianya enggak kebakar gitu. Seperti orang yang menabun di atas tanah. Apa menabun? Menabun itu bakar-bakaran. Yang kebakar sampahnya, tapi tanahnya itu cuma kelihatan hitam doang. Karena sebab bakaran tersebut jadi hitam. Tapi tanahnya enggak kebakar. Sahaha an-Nawawi Imam Nawawi mensahihkan fi hadhihi surah, dalam masalah ini, al-qat' bil jawaz. Paten membolehkan. Artinya tidak ada perdebatan bahwa boleh bertayamum dengan tanah tersebut karena tanahnya tidak berubah jadi hal lain, itu cuma bekas, seperti orang yang kena tinta kan gitu, seperti tangan kita yang ditempelin tinta, tangannya nggak berubah apa-apa, maka tidak perlu tidak perlu melakukan treatment tertentu ketika wudu karena tintanya hanya memberikan warna, tidak membuat lapisan. Begitu juga bakaran yang ada di atas tanah. Dia tidak membakar tanahnya, tapi dia memberi semacam bekas hitam karena bakaran tersebut. Tapi tanahnya tetap kita sebut tanah, maka itu boleh bertayamum dengan debu tanah tersebut. Wa hal yajuzu tayammum birramal? Apakah boleh kita bertayamum dengan ramal, pasir? Wa in kana khashinan lam yartafi minhu ghubarun bidharbi lam yajuz. Wa in kana khashinan, kalau pasirnya itu khashin itu kasar, lam yartafi'u minhu gubarun bidharbi lam yajuz, lam yartafi' minhu gubarun, yang mana debunya itu tidak terangkat, tidak terbang, bidharbi dengan pukulan. Jadi kalau kita pukul itu pasir ya, sebagaimana kita di pantai pasirnya tebal-tebal, kalau kita pukul enggak ada debu tanah yang terbang, lam yajuz, maka enggak boleh bertayamum. Karena yang disebut turab itu yaitu debu tanahnya. Jadi ketika dipukul itu pasir kemudian tidak ada debu yang terbang, kan kita nemukan banyak pasir semodel kayak gitu. Lam yajuz, maka enggak boleh bertayamum. Wa in irtafa'a, kalau kemudian pas dipukul ada yang meninggi, ada yang naik, ada yang terbang daripada debu tanah, kafa, maka kafa itu ya cukup, maka boleh bertayamum. Wa in kana na'iman jaza, kalau seandainya debu pasirnya itu na'iman alus jaza, boleh bertayamum. Li'annahu min jinsit turab, karena pasir yang na'im itu min jinsit turab, daripada salah satu jenis turab, jenis tanah. Qalahu Ar-Rafi'i, itu yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, wa jazama bihi An-Nawawi, dan ini juga yang dikuatkan, dipatenkan oleh Imam Nawawi fi fatawih, dalam kitab fatwanya. Lakinnahu qala fi syarhil muhadzabi, akan tetapi Imam Nawawi qala, dia mengatakan fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya syarah al-muhadzab wa syarhil wasiti, dan juga syarah al-wasit. Syarah al-wasit Lam yajuz. Pak Aswaja, ahlan bikum, waalaikumsalam. Yang lebih enak, dua-duanya bisa, tapi bacaan yang saya dapat lam yajuz gitu. Kalaupun mau baca lam yujzi at-tayammum enggak ada masalah, tapi bacaan yang saya dapat lam yajuz gitu. Lakin qala fi syarh al-Muhadzabi, akan tetapi disebutkan dalam kitab Syarah al-Muhadzab wa Syarhul Wasit, Syarah al-Wasit, Syarah Muhadzab al-Majmu', Syarah al-Wasit Imam An-Nawawi, namanya apa? Saya lupa. At-Tankih. Bukan, saya lupa namanya. Syarah Wasit itu syarahnya kitab Al-Ghazali al-Wasit. Wa tashihul tanbih, dan juga kitab tashih tanbih, syarah al-tanbih kitab Imam Asy-Syarazi. Jadi ada tiga matan, Asy-Syarazi al-Muhadzab dan al-tanbih, kemudian al-Ghazali al-Wasil. Jadi Imam Nawawi menyebutkan bahwa debu apa pasir yang naib. Nah ini nanti kita apa, debu yang ada di lemari. Tapi kalau sampai sekarang ya, sampai syarat yang pertama ini, itu kan tidak memenuhi kategori kategori sa'id. Karena sa'id itu adalah debu yang menempel di tanah. Turab gitu ya. Karena kalau kita mutlakkan saja sa'id, kullu ma sa'ada 'alal ardi, sebagaimana qaul Asy-Syafi'iyah, kemudian sebagaimana qaul Al-Maliki dan Hanafiyah, kullu ma sa'ada 'alal ardi, ya betul itu salah satu maknanya. Tapi kan memakai makna tersebut mengharuskan kita itu melazimkan atau juga membolehkan bertayamum dengan daun-daunan, kan begitu, dengan bebatuan, dan itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika zaman itu Nabi Muhammad kan juga bisa melakukan dengan hal itu, artinya di atas permukaan tanah ketika beliau hidup sallallahu alaihi wasallam lebih variatif kan gitu. Jadi lin lebih kepada dogma, lebih kepada wahyu, bahwa ayat ini mujmal, kemudian tidak boleh kemudian mengamalkan ayat yang mujmal, karena syariat punya maksud dan maksudnya itu selalu satu. Maka kita tunggu penjelasan, dan penjelasan itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan itu gitu. Maka baju teman kita, tembok rumah kita, dinding pesawat, dinding itu tidak bisa dikatakan turab. Gitu ya, sampai syarat ini ya. Tapi kayaknya sih udah cukup nih syarat ini. Maka dari dulu itu kita, beberapa ustadz guru kita di yang saya kenal gitu, menyarankan kalau di rumah tuh kudu setia toples. Toples, kemudian isinya itu kita isi tanah. Jadi suatu waktu kemudian air nggak ada di rumah, atau mungkin mati lampu, yang kemudian sanyonya kan nggak bisa naikin air. Kalau kita gali langsung ke sumur itu kan terlalu jauh. Maka kita toples yang ada pada di rumah kita itu, yang kita sediakan itu bisa untuk bertayamum, untuk memenuhi kriteria turab, karena turab itu harus tanah gitu. Artinya mereka tuh nggak ngebolehin, ya udah tayamum pakai tembok, enggak. Tayamum di atas meja, enggak. Karena sudah keluar daripada makna turab. Turab tuh gubarun alal ardi, kan gitu bahasanya. At-turab, turabun di gubar. Tanah yang punya debu, kata Imam Syafi'i. Jadi, apa yang kita dapati itu masyhur ya, populer, apalagi di kota besar kayak Jakarta. Pendapat beberapa kota besar ya, Surabaya, Jakarta, Medan dan seterusnya, pendapat bahwa turab itu adalah debu tanah yang menempel di tembok meja itu populer. Itu kan untuk memudahkan saja, padahal sa'id itu mujmal, kemudian dibayan oleh hadis Nabi turab. Maka Syafi'i itu menilai bahwa tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah begitu ya. Wa in lakin qala fi syarh al-Muhadzab, kita teruskan. Jadi pasir yang naim, yang halus itu boleh kemudian dijadikan media untuk bertayamum. Itu dipatenkan oleh Imam Ar-Rafi dan juga Imam Nawawi. Lakinnahu fi qala fi syarh al-Muhadzab, akan tetapi dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab wa asyarhi al-wasiti, dan juga syarah al-wasit wa tashihi tanbihi, dan juga tasyarahnya tanbih tashih, innahu law tayammama biturabin makhrutin. Kalau seandainya ada orang tayammum, bertayammum biturabin makhlutin, dengan tanah yang makhlut dicampur, biramlin na'imin, dengan pasir yang na'im, pasir yang halus, lam yaju la yajuzu, tidak boleh bertayammum dengan hal seperti itu. Fasfarramlu sorf, ini bukan sorf tapi farramlu asirf, farramlu sirfu awla bil mana. Jadi kan kata Imam Nawawi begini, kalau pasir itu punya gubar, kalau kita pukul tuh pasir kemudian terbang itu debunya, apa namanya, butiran-butirannya terbang, maka boleh bertayamum. Tapi kalau kita pukul itu nggak ada yang terbang, nggak boleh bertayamum. Nah, kemudian masalahnya bagaimana kalau pasirnya halus, sehalus gubar gitu, halus banget gitu ya. Maka boleh bertayamum, itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi. Tapi Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, kitabnya Syarah Tanbih, kitabnya juga Syarah Al-Wasid, bahwa bertayamum dengan turab yang bercampur dengan pasir itu enggak boleh begitu. Jadi tanah, pasir yang ada tanahnya, jadi kita enggak boleh bertayamum. Farramlu sirf, maka pasir doang, asirf itu al-khalis, arramlul khalis, maka pasir doang, pasir murni, aula bil man'i, itu jauh lebih utama untuk enggak boleh gitu. Pasir yang nyampur tanah aja enggak boleh, apalagi cuman pasir doang, gitu bahasanya. Farramlu asirf, maka pasir yang khalis, yang murni, itu aula bil man, itu jauh lebih utama untuk dilarang. Jangankan itu ya, pasir yang khalis, pasir murni, pasir yang nyampur amatan aja enggak boleh kan, begitu maksudnya. Summa syartus, ini berarti syarat kedua. Summa syartu turabi, kemudian syarat yang kedua daripada tanah, ayyakuna tahiran, dia haruslah tanah yang suci, liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, sa'idan tayyiba, sa'idan tayyiba, sa'id tanah, tayyiba yang tayyib. Wa tayyibu huna, dan kalimat tayyib huna artinya di sini, artinya al-tahir yang suci, li'anna tayyiba, karena kalimat tayyib yutlak itu punya makna alama tastalidhu bihin nufus, punya makna yang pertama ma tastalidhu bihin nufus, sesuatu yang diinginkan oleh diri kita itu namanya at-tayyib. Uhillalakumut tayyiban, dihalalkan bagi kamu seluruh hal yang cenderungan nafsumu kepada itu kita boleh. Itu salah satu makna tayyib, itu ma tastalidhu bihin nufus, sesuatu yang menjadi kecenderungan nafsu kita itu namanya tayyib. Maka iya, itu yang halal bagi kita gitu. Itu tayyib itu salah satu maknanya itu wa alal halal, dan juga dimutlakan makna tayyib itu maknanya halal, sesuatu yang adamul haram, apa namanya, diddil haram, lawan baliknya daripada haram yaitu halal. Wa'ala tahir, dan juga maknanya bisa jadi tahir. Jadi ada tiga makna daripada kalimat tayyib. Pertama, dia sesuatu yang menjadi kecenderungan nafsunya manusia. Yang kedua, maknanya dia adalah sesuatu yang halal. Yang ketiga, maknanya sesuatu yang suci. Gitu. Wal-awwalani, dan dua makna pertama, yaitu kecenderungan nafsu dan juga halal, la yaliku wasfu, la yaliku wasfat turab, itu tidak pantas, tidak cocok, wasfat turabi, tidak pantas untuk menjadi sifatnya tanah, turab, gitu, bihima. Oh, la yaliku wasfut turabi bihima, tidak pantas sifatnya tanah, bihima, dengan kedua itu, tanah yang disukai oleh nafsu manusia, tanah yang halal kan enggak ada. Fata'ayyana thalithu, maka makna yang ketiga itulah makna yang menjadi penentu, yang ditentukan. Yang fata'ayyana itu atau Indonesianya, fata'ayyana thalith, maka makna yang ketiga lah yang menjadi makna yang ditentukan untuk turab. Wa fi qawlihi, dan dalam sabda, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perkataan Nabi Muhammad, dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa turbatuha tahura ma yadullu alaihi, dan turab dan debu tanah dan tanahnya yang tahur dan tanahnya yang suci, yadullu alaihi itu menunjukkan makna bahwa turab ay tayyiban dalam hal ini artinya adalah tahir. Wa li anna al-ma'a an-najis, karena air yang najis, la yajuzul wudu'u bihi, tidak boleh bertayamum, tidak boleh berwudu dengan air najis tersebut. Wa kadza turabun najis, begitu juga turab tanah yang najis. Jadi maksudnya untuk memperkuat makna bahwa turab dalam hal tayyib dalam hal ini artinya tahir, ya bahwa dalam hal wudu kan bukan halal enggak halal, tapi tahir enggak tahir sebagaimana air. Boleh kita berwudu kalau airnya tahir, tapi kalau airnya enggak tahir kita enggak boleh berwudu. Wa qawluhu tahir, dan perkataan tahir Imam Asy-Syuja, apa namanya, Syekh Abu Syuja mengatakan tahir yukhadhu minhu, bisa diambil kesimpulan daripada perkataan tersebut, annahu law tayammama, ini teks tambahin, annahu bahwasanya law tayammama bi turabin tahirin ala syai'in najisin fa innahu yujzi, bahwasanya law tayammama, kalau seandainya orang bertayamum bi turabin tahirin dengan tanah yang suci, ala syai'in najisin, di atas sesuatu yang najis, fa innahu yujzi'u, itu sah. Maksudnya apa? Ketika mungkin ketika ada tanah berada di bejana yang mungkin najis gitu. Nah, karena ya tanah itu kan tidak seperti air yang kemudian apa istilahnya, melarutkan sesuatu yang di atas bejana. Dia sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin saja, karena kita katakan tahir berarti kemungkinan kalau ada tanah di atas media yang najis, kita tetap boleh bertayamum karena kita bertayamum dengan tanahnya, bukan bejana, bukan wadah yang najis tersebut. Wa huwa kadza, dan memang seperti itu. Tsumma la budda fit turabi. Nah, berarti ini syarat ketiga ini, tsumma la budda fit turabi. Kemudian syarat yang ketiga, haruslah dalam tanah tersebut min kaunihi khalisan. Min kaunihi khalisan, yakni statusnya atau keadaannya khalisan, yaitu murni, tanah murni. Fala yasihhu tayammumu bi turabin makhlut, maka tidak boleh kemudian bertayamum bi turabin makhlutin, dengan debu atau dengan tanah makhlut yang dicampur bi daqiq. Daqiq itu apa ya bahasa Indonesianya? Tepung, biturabin, dengan tanah yang dicampur dengan tepung, za'faran. Za'faran itu rosmala, bunga rosmala yang dibejek, ditumbuk jadi merah. Wa nahwihi, atau sejenis itu, bila khilafin, tanpa perdebatan. Wa kadza law kana al-khalitu qalilan, begitu juga walaupun law kana al-khalitu qalilan, kalaupun begitu juga tetap tidak sah bertayamum dengan tanah yang dicampur selain tanah. Walau kanal khalid, walaupun campurannya qalilan, yaitu sedikit, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Tapi pendapat yang saya dapat itu ala sahih itu bukan enggak boleh. Kalau campurannya dikit enggak ada masalah. Kalau campurannya dikit enggak ada masalah. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, walaupun sedikit enggak boleh itu. Wa kadza law kana al-khalitu qalil, begitu juga kalaupun campurannya dikit, ala sahih, menurut pendapat yang sahih, kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, bahwa enggak sah. Wal katsiru ma yura wal qalilu ma la yadhhar, qalahu al-Imam. Dan yang disebut campuran banyak dikit itu, wal katsiru, campuran yang banyak, ma yura, yang kelihatan, yang kalau kita ngelihat tanah campurnya itu kelihatan. Wal qalil, dan campuran yang sedikit, ma la yadhhar, sesuatu yang dia enggak kelihatan, qalah imam. Ya iya ya, justru karena qalil, karena enggak kelihatan, kita enggak bisa apakah ini tercampur atau tidak tercampur. Maka ulama Syafi'i yang lain itu mengatakan law kana al qalil, kalau seandainya campurannya sedikit mah enggak apa-apa gitu. Cuman Imam Taqiyuddin al-Hisni ini apa maunya yang khalis gitu. Ya itu kan justru yang kasir itu kan kelihatan, yang dikit nggak kelihatan. Justru karena itu dikit nggak kelihatan, maka kita nggak bisa bedain apakah tercampur atau nggak tercampur. Maka itu dibolehkan oleh sebagian ulama syafi'i. Dan itu pendapat yang saya dapat. Itu boleh bertayamum dengan tanah yang bercampur dengan selain tanah, yang penting campurannya dikit. Apa itu dikit? Yang kalau dia bercampur, yang kelihatan tanahnya, bukan campurannya. Tsumma labudda, kemudian, nah berarti ini syarat keempat. Jadi syarat pertama dia harus turab, nggak boleh keluar dari mana turab. Yang kedua harus tahir, yang ketiga harus khalis murni, yang keempat labudda harus fiturabi dalam tanah tersebut. Aidan alla yakuna musta'malan, tidak boleh bertayamum, tidak boleh turab itu turab yang musta'mal, turab yang sudah dipakai. Kalma'i, sebagaimana air. Kita enggak boleh bertayamum dengan air yang musta'mal. Ustu'mila ala fardin, kan kemarin kita sudah singgung ya, yang disebut dengan musta'mal itu air yang sudah dipakai untuk kewajiban taharah gitu, untuk kewajiban taharah atau untuk melaksanakan taharah. Dan taharah itu fungsinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis itulah yang musta'mal. Maka itu tajdidul wudu, air yang dipakai untuk memperbarui wudu itu tidak disebut sebagai musta'mal, karena dia tidak bertindak mengangkat najis, tidak juga menghilangkan hadas. Tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa mengangkat hadas. Begitu juga turab. Tapi kan dalam turab ini enggak ada tayamum tajdid, enggak ada tajdid tayamum. Maka ya itu pasti tayamum tanah yang sudah dipakai buat tayamum itu tanah yang sudah dipakai untuk kewajiban taharah. Kalma'i ala sahihi li'annahu uhi ubiha bihi makana mamnu'an minhu. Begitu. Karena tayamum ini ubiha. Di sini ini kalibatnya nih dari kemarin saya bingung. Li'annahu ubiha. Dulu pernah dijelasin cuma lupa. Karena teksnya itu li'annahu ubiha bihi makana mamnu'an minhu. Karena dibolehkan bertayamum, li'annahu dibolehkan bertayamum, maka namamnu'an minhu, sesuatu yang sebelumnya terlarang daripada hal tersebut. Ini kita skip ya, nanti kalau ada penjelasan lanjutan, atau mungkin dari rekan-rekan yang bisa memberikan bantuan, saya sangat senang sekali. Dulu sempat dijelasin, itu lupa. Kemudian dibolak-balik lagi, bingung lagi. Lupa lagi. Wal musta'mal, nah yang disebut sebagai musta'mal, standarnya musta'mal apa? Ma lasiq bil udwi, debu atau tanah yang lasiq, yang sudah menempel, bil udwi, dengan anggota tubuh. Wa kadza, karena begitu ya, tadi yang disebut musta'mal, air musta'mal itu yang dipakai untuk taharah. Taharah itu menghilangkan najis, mengangkat hadas yang sifatnya fard. Maka air yang dipakai untuk bukan fardhu taharah seperti tajdidul wudu begitu ya. Basuh tangan yang yakin bahwa tangannya itu sudah tidak ada najisnya, itu kan tidak bertindak sebagai taharah, maka enggak musta'mal. Nah, yang disebut sebutkan karena turab itu enggak ada musta'mal, ya. Turab itu enggak ada tajdid, tayamum enggak ada tajdid, maka setiap kalau sudah nempel mukanya jatuh itu ke permukaan tanah, maka itu disebut sebagai musta'mal. Karena pasti kalau tayamum pasti fard semuanya kan gitu. Wal musta'malu, dan disebut sebagai musta'mal ma la syuka bil udu, yang nempel di atas tanah. Wa kadza, dan begitu juga ma tanatharo yang berjatuhan minhu, daripada anggota tubuh tersebut. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Wa syartul mutanatsiri, dan syaratnya, syarat berjatuhan itu ayyakuna masal udwi wa illa fahuwa ghairu musta'mal, dan syarat yang berjatuhan tersebut adalah tanah yang ayyakuna masal udwi, tanah yang memang dipakai untuk usap muka. Jadi yang disebut berjatuhan itu harus berjatuhan dari anggota tubuhnya. Wa illa, kalau dia enggak jatuh dari anggota tubuhnya, fahuwa ghairul musta'mal, maka dia tidak dipakai, disebut sebagai debu yang musta'mal. Dan mungkin saja ketika orang bertayamum di mukanya ada debu tanah yang nempel di khalf zakon, belakang zakon. Kemudian yang jatuh itu yang di belakang zakon. Contoh gitu ya. Tapi itu kan contoh yang kayaknya sulit untuk terjadi. Biasanya saking kecilnya debu tanah, apa yang nempel itu sudah nggak kelihatan jatuh apa enggaknya. Kalaupun kelihatan, nah kita dituntut untuk itu. Tapi kalau nggak kelihatan, Allahu Ta'ala alam, kan begitu. Karena saking kecilnya itu debu tanah, maka itu untuk menghindari biasanya tepukan tangan kita berpindah. Jadi kalau kita untuk muka tepuknya di sini, maka untuk tangan tepuknya di yang agak depannya, atau di belakangnya, atau di sampingnya, di tempat yang bukan tepukan tersebut. Bukan karena tepukan ini ya, yang nempel dengan tepukan ini nggak ada masalah. Tapi yang nempel dengan anggota tubuh yang wajib untuk diusap ketika tayamum. Untuk menghindari itu, maka pindah tepukannya. Qalahun Nawawiyyu fi syarhil Muhadzab. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang dengan wa faraidhuhu dan fardnya tayamum, atau rukun-rukun tayamum. Itu ada 4 hal insyaAllah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Bagi para asatidz, teman-teman syariah muslim, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini atau mendapati rekamannya dan kemudian menemukan ada kekeliruan, ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon untuk bisa dikoreksi. Baik melalui kolom komentar atau melalui jaringan pribadi, Japri, WhatsApp dan juga Telegram. Saya sangat senang sekali mendapatkan koreksi yang tersebut, sebagaimana beberapa teman yang mengikuti kajian ini beberapa kali sering mengoreksi melalui WhatsApp. Saya sangat senang sekali dengan itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan amal ibadah dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.